Jadi itu adalah kebiasaan Rasul Paulus. Ya, dia pikir kalau Tuhan sudah mengizinkan keributan-keributan macam begitu, ada dia mempunyai rasa atau Tuhan ada bicara dengan dia karena dia rasul, ya, bahwa waktunya di Efesus ya sudah cukup sehingga dia perlu pergi ke tempat yang lain. Dan dia memanggil murid-muridnya dan kemudian menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Jadi kalau kita lihat peta, itu dari Efesus. Efesus itu ada di Asia. Nah, kalau sekarang ini Turki, ya. Turki. Jadi dia berangkat, ya. Dia berangkat menuju ke tanah Yunani katanya. Jadi berangkat ke Makedonia, ya. Makedonia itu Yunani. Dan kelihatannya dia di Makedonia yang menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ di daerah Makedonia, ya. Lalu tibalah ia di tanah Yunani, ya. Tanah Yunani, ya, di situ Athena itu dihitung tanah Yunani, ya, karena daerah di situ, ya, sekitar ada sesudah ini di Korintus itu, ya, itu provinsi Yunani. Kalau yang Berea segala macam disebut itu provinsi Akaya. Terus yang Tesalonika, Filipi itu provinsi Makedonia. Jadi yang Yunani, yang dihitung Yunani waktu itu adalah yang Korintus, ya, di daerah Korintus. Oleh sebab itu di sini dikatakan ia tiba di tanah Yunani, ya. Nah, sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, berarti di Korintus, ya, 3 bulan di situ namanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria, ya. Ia hendak berlayar ke Syria, jadi dia masih putar di situ. Dan tetapi pada waktu itu, ya, orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Nah, karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Jadi dia kembali melalui Makedonia, ya, lewat darat ini, ya, kembali ke Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, ya, anak Pirus, ya, dari Berea, ya. Jadi Sopater yang dari Berea. Berea itu di Makedonia, di Akaya, ya, antara Akaya dan Makedonia. Nah, kemudian katanya di situ di Sopater, ya, dan juga dari Berea dan Aristarkus, ya, Aristarkus dan Sekundus, ya, keduanya dari Tesalonika. Nah, Berea dan Tesalonika dekat sekali, ya. Jadi ini semuanya mereka tadi menyertai dia ke Korintus, ya. Dan Gaius dari Derbe, ya, Gaius dari Derbe. Nah, itu juga, ya, dekat sekali, ya, di situ, di sekitar situ. Jadi mereka menyertai, ya, menyertai Rasul Paulus, ya. Dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikikus dan Trofimus, ya. Mereka itu berangkat, ya, lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Nah, kami di sini mulai kata kami lagi, ya. Itu berarti Lukas mulai ikut. Di manakah Lukas berhenti? Lukas rupanya berhenti di pasal yang 16. Kalau, ya, pendengar perhatikan di pasal 16 itu, kata kami itu berhenti sampai di Filipi. Rupanya yang ditangkap masuk ke dalam penjara itu di Filipi itu adalah Paulus dan Silas, sedangkan Lukas tidak diseret masuk ke dalam itu, sehingga Lukas mungkin mengajar, tetap melanjutkan pengajaran di rumahnya Lydia. Dan, ya, setelah Paulus dan Silas keluar, kepala penjara bertobat juga. Nah, Paulus tinggalkan Lukas, ya, di Filipi untuk menjadi gembala sementara di situ, menggembalakan mereka, dan dia berangkat. Nah, lihat di sini, nah, di Filipi lah, ya, kelihatannya, ya, katanya, tetapi, ya, sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi. Nah, akhirnya, ya, Lukas dari Filipi, ya, Lukas dari Filipi, dan 4 hari kemudian katanya kami, ya, sampailah kami di Troas. Jadi berlayar 4 hari, ya, dari Filipi menuju ke Troas, ya, lama juga, ya you know. Waktu itu ya perjalanan makan waktu yang cukup lama. Akhirnya mereka sampai di Troas. Sekarang sudah dengan Lukas, ya rombongannya cukup besar ya, dan bertemu dengan mereka ya. Nah, di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Jadi sekarang kata kami terus karena Lukas si penulis kitab ini ada di sini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, gampang sekali untuk menelusuri sebenarnya siapa penulis kitab ini dan dia berhenti di mana. Ya, dengan kita memperhatikan ini kata orang pertama jamak itu ya, kami ya. Nah, pada hari yang pertama dalam minggu itu, katanya hari pertama itu hari apa? Hari pertama itu hari Minggu. Hari terakhir itu adalah hari Sabat, hari Sabtu. Jadi pada hari pertama dalam minggu itu ya, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nah, ini berkumpul untuk memecah-mecahkan roti artinya berjemaat. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa kebiasaan yang dibangun oleh para rasul, mereka bukan lagi kebaktian pada hari Sabat, yaitu orang Yahudi ya. Tetapi khusus murid-murid Tuhan itu berkumpul pada hari Minggu. Jadi, nah, kita perlu kasih tahu teman kita dari gereja Advent ya, ada juga dari yang Yesus Sejati, ada beberapa denominasi gereja yang ngotot mereka kebaktian hari Sabtu. Nah, kasih tahu rasul-rasul tidak kebaktian hari Sabtu, mereka kebaktian hari Minggu. Dan disinilah permulaan dari tradisi atau kebiasaan kita kebaktian pada hari Minggu. Nah, sesungguhnya ya, hari apa juga tidak ada masalah. Karena kita sudah meninggalkan masa ibadah simbolik, kita sudah masuk ke dalam masa ibadah hakikat ya, masa ibadah hakikat, sehingga ya kita sekarang ada di zaman ini ya, zaman di mana kita beribadah dengan hati kita, bukan dengan badan kita. Jadi tidak terikat pada posisi postur kita, dan tidak terikat pada waktu kapan, dan juga tidak terikat pada tempat di mana. Jadi kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan insight dari kita, bagian dalam diri kita, dengan rohani, dengan roh kita menyembah gitu. Jadi tidak terikat pada waktu. Tetapi rasul-rasul membangun satu kebiasaan ya, seperti sekarang lah, tanpa diperintahkan hampir semua gereja mengadakan persekutuan doa pada Rabu malam ya. Ya, mengapa? Ya karena ada kebiasaan satu minggu kita kebaktian satu kali dan rasanya terlalu lama tidak bertemu. Jadi di pertengahan minggu kita ada acara. Jadi Rabu malam itu pertengahan minggu. Jadi pada waktu itu, pada waktu zaman rasul-rasul, mereka mengadakan kebaktian pada hari pertama, jadi hari Minggu. Nah, akhirnya ketika orang Kristen makin banyak, maka hari Minggu menjadi hari libur. Dan sampai hari ini di mana orang Kristen kebaktian hari Minggu. Tetapi seandainya ya ada masalah ya, entah bagaimana, pokoknya masalah yang besar sekali yang tidak bisa diatasi, kita terpaksa harus kebaktiannya hari Senin, tidak ada persoalan ya. Tidak ada persoalan. Sekali lagi ya, ibadah hakikat pada zaman perjanjian baru ini tidak terikat pada posisi postur kita ya, bagaimana badan kita itu kita tekuk kan enggak atau bagaimanakah. Dan juga tidak ada masalah ikatan waktu, tidak ada masalah ikatan tempat gitu. Nah, di sini kita lihat murid Tuhan kebaktian pada hari Sabtu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam ini ya, 1 Korintus pasal yang ke-16, 1 Korintus pasal yang ke-16 pada ayat kedua juga kasih tahu bahwa kebaktiannya pada hari Minggu ya. Jadi bunyinya gini, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Jadi Paulus anjurkan pada hari pertama ketika mereka kebaktian dijalankan kolekte gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, inilah tradisi kebaktian hari Minggu akhirnya dibangun ya. Kita katakan bahwa baik ya, akhirnya hari Minggu menjadi hari libur ketika orang Kristen makin banyak. Ya, tentu kita kebaktian di hari libur saja daripada kebaktian di hari kerja gitu. Tetapi sekali lagi, masalah waktu itu seharusnya tidak menjadi masalah. Nah, katanya di situ, nah Paulus berbicara ya banyak sekali ya. Oh, di situ ya. Jadi di daerah Troas itu ya. Paulus banyak bicara di situ katanya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam di ruangan atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu ya. Karena belum ada lampu neon sekarang ini, jadi pasti lampunya pakai obor gitu ya. Nyalanya banyak. Seorang muda bernama Eutikus ya, duduk di jendela. Nah, Eutikus ini seorang muda duduk di jendela ya, karena Paulus amat lama berbicara, orang muda ini enggak perhatian, jadi ngantuk gitu ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda ikut kebaktian dan ngantuk melulu, itu perlu ganti nama jadi Eutikus gitu ya. Karena Paulus katanya lama sekali berbicara, orang muda ini tidak dapat menahan kantuknya ya. Akhirnya ia tertidur lelap katanya, lelap lagi ada tambah di sini, dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Anda bisa bayangkan, dia jatuh lantai tiga. Lantai tiga itu kira-kira kalau satu lantai 3 meter itu sekitar hampir 10 meteran gitu. Dia jatuh ya tuh. Waduh, kita enggak tahu ya untuk kepalanya pecah atau gimana ini ya. Tetapi katanya ketika ia diangkat katanya ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah ya. Turun ke bawah, ia merebahkan dirinya ke atas orang muda itu ya. Mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Nah, setelah kembali ke ruang atas ya, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Bayangkan, mereka biarkan dia di bawah dan mereka naik lagi ke atas dan mereka melanjutkan acara mereka. Paulus masih bisa khotbah lagi dengan tenang ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, jadi Anda bisa bayangkan ya, betapa orang-orang itu mau mendengarkan khotbah Paulus ya. Saya tidak tahu khotbah Paulus seberapa menarik. Eutikus ini ternyata ngantuk gitu ya toh. Jadi tetapi begini, mengenai khotbah seseorang itu baik atau tidak, itu sangat tergantung kepada orang yang mendengar juga. Bukan hanya tergantung pada yang berkhotbah saja, tapi yang mendengar. Kalau yang mendengar tidak konsentrasi ya, walaupun sudah disampaikan khotbah yang sangat bagus, bisa jadi karena dia tidak konsentrasi, dia tidak menyimak, sehingga putus-putus karena pikirannya terpecah, entah pikir kemana begitu. Datang sih datang ke gereja, dia duduk gitu, tetapi bengong gitu ya. Nah, itu enggak masuk itu ya. Jadi akhirnya Paulus teruskan itu ya, memecah-mecahkan roti. Habis makan masih lama lagi ia berbicara katanya, sampai fajar menyingsing. Bayangkan ya, sampai subuh, sepanjang malam ini orang khotbah. Waduh, kayak seminar semalam suntuk aja ini ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang doa semalam suntuk. Nah, bagaimana kalau khotbah semalam suntuk ini ya, toh? Nah, kemudian ia berangkat katanya. Nah, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Wah, Rasul Paulus luar biasa hebat pelayanannya. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat akhirnya Rasul Paulus berangkat ya, berangkat dari Troas ya, dia berangkat di situ di Asos ya, dari Asos ya. Di situ dia berangkat. Nah, kami berangkat lebih dahulu kapal dan berlayar ke Asos ya. Jadi sebagiannya ya pakai kapal ya, dan katanya menjemput dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ ya, sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Nah, ini Lukas yang lain segala macam tuh naik kapal. Nah, Paulus jalan kaki. Wah, ini orang benar-benar ya. Kalau nanti di sorga Tuhan kasih posisi hadiah dan kemuliaan yang lebih, ya kita tidak boleh iri ya. Jadi pendengar sekalian, karena apa tahu nggak mengapa dia nggak naik kapal dan dia darat? Karena di darat mungkin dia akan ketemu dengan banyak orang, dia akan melewati kampung-kampung dan dia menginjil terus ya, dia menginjil terus. Nah, ketika ia bertemu dengan kami katanya di Asos, kami membawanya ke kapal ya, lalu melanjutkan ya pelayaran kami ke Mitilene ya, katanya. Nah, dan dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Chios, ya. Nah, berhadapan dengan Pulau Chios katanya. Jadi kita lihat ya pada hari berikutnya di sini tidak diceritakan banyak hal di Pulau Chios dan Mytilene, ya. Dan katanya pada hari berikutnya kami menuju ke Samos, ya. Samos itu pulau lain lagi yang menuju ke Pulau Samos di situ, dan katanya dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus, ya. Jadi di Miletus, Miletus itu sebelah selatan sedikit dari Efesus, ya. Jadi tiba di Miletus. Nah, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus. Jadi dia mungkin sekarang sudah kecapean, jadi dia tidak berangkat ke Efesus, ya. Jadi di Miletus, ya, kira-kira mungkin sekian puluh mil dari Efesus, gitu. Dan katanya supaya jangan habis waktunya di Asia. Kalau dia pergi ke Efesus lagi dan di sana ketemu banyak teman lama, dijamu, ya, dan lain sebagainya, bisa lama. Sebab ia buru-buru, ya, agar jika mungkin, katanya, ya, agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem, ya, pada hari raya Pantekosta. Jadi rupanya ini masih ada karena orang Yahudi masih banyak dan Bait Allah belum dihancurkan, jadi perayaan-perayaan ini kelihatannya sulit untuk dihabiskan, ya, sulit untuk diganti. Nah, sekarang pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, sekarang begini. Ibadah perjanjian lama itu adalah ibadah simbolik yang Tuhan bangun, ya. Ibadah simbolik untuk apa? Apa tujuan ibadah simbolik itu? Supaya manusia yang mau percaya kepada Tuhan, mau ingat akan janji Tuhan, selalu diingatkan oleh ibadah simbolik itu. Dan ya, Tuhan hari Paskah didirikan, orang Israel keluar dari Mesir, domba disembelih, itu untuk apa? Untuk mengingatkan akan anak domba Allah yang akan datang dan disalibkan. Oleh sebab itulah Yesus Kristus disalibkan persis pada hari domba disembelih, hari Paskah. Dan hari Pentakosta itu adalah hari di mana tuayan pertama, ya. Jadi tuayan pertama itulah sebabnya pada hari Pentakosta Roh Kudus turun dan Petrus khotbah dan tuayan pertama dilakukan. Jadi orang, nah, jemaat berdiri sejak Yohanes Pembaptis, ya. Jemaat bukan berdiri pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta itu ditambahkan 3000 orang. Nah, kalau sesuatu itu belum ada, tidak mungkin ditambahkan. Kata ditambahkan itu artinya sebelumnya sudah ada, ya, murid-murid yang dikumpulkan sejak Yohanes Pembaptis itu, kemudian pada hari Pentakosta, untuk memperingati hari Pentakosta, tuayan pertama dan Petrus khotbah, ada 3000 orang, ya, masuk lagi menjadi jemaat. Itu tuayan pertama dari jemaat pertama. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, nah, masih ada satu hari yang belum digenapi yang Tuhan suruh ingat-ingat itu. Karena di dalam perjanjian lama ada 3 hari. Hari Paskah itu adalah penyembelihan anak domba, hari Pentakosta itu tuayan pertama, dan satu hari lagi hari pondok daun, yaitu adalah peringatan di mana tuayan terakhir atau tuayan dimasukkan ke dalam lumbung. Nah, sangat mungkin hari pondok daun ini adalah untuk mensimbolkan kedatangan Tuhan untuk mengangkat orang-orang percaya. Kemungkinan, ya. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, nah, kalau kita berhikmat, kita bisa menyocokkan dan kita bisa mempelajari firman Tuhan secara sistematis dengan baik. Jadi pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, nah, ya, tentu sebenarnya Tuhan mau ibadah simbolik di Bait Allah itu sudah berakhir, ya, tetapi tidak segampang itu semua itu dihentikan. Nah, oleh sebab itulah maka Tuhan mau supaya apa? Bait Allah itu betul-betul dihancurkan supaya kekristenan murni semurni-murninya. Janganlah Kristen yang ebionit gitu. Kristen yang ebionit itu artinya yang dikawinkan antara kitab antara kepercayaan kekristenan dengan adat istiadat Yahudi dikawinkan. Nah, jangan yang begitu. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita akan membahas mulai dari ayat 17 hingga

Karena itu ya, ia menyuruh seorang dari Miletus ya, pergi ke Efesus dengan pesan supaya para penatua ya. Jadi para penatua, nah di sini para penatua itu siapa? Para penatua itu para gembala. Jadi nah di pasal di sini ya, di perikop ini kita dapatkan bahwa nama gembala, sebutan untuk gembala itu penatua dan penilik. Jadi gembala, penatua, dan penilik itu adalah tiga sebutan untuk satu jabatan itu. Jadi kita lihat lagi ya, contoh yang lain itu ada di dalam Titus ya. Ada di dalam Titus, coba kita lihat di Titus ya. Nah, Titus pasal 1 di ayat 5 orang yang sama disebut penatua. Sedangkan di ayat yang ke-7 orang yang sama itu juga disebut penilik gitu ya. Dan tugasnya adalah menggembalakan jemaat. Jadi dengan demikian maka ya penatua, penilik dan gembala itu sebenarnya satu gitu. Nah, harmoni dengan Efesus pasal 4 ya, kalau Efesus pasal 4, kalau pendengar buka lagi di Efesus pasal yang ke-4 di ayat yang ke-11 di situ dikatakan Allah memberikan ya rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar-pengajar. Nah, di mana penilik dan penatua? Kenapa tidak disebut di sini gitu? Masalahnya adalah penilik ya dan penatua itu sama dengan gembala. Karena di sini sudah sebut gembala, maka ya tidak sebut penilik lagi gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, namun ada gereja yang salah kaprah gitu. Gereja yang salah kaprah. Jadi di gerejanya itu oh ada bishop, bishop tuh penilik gitu ya. Ada bishop ya. Kemudian ada elder katanya, penatua, terus ada gembala. Akhirnya tugasnya jadi tumpang tindih. Jadi mereka enggak ngerti sebenarnya kerjanya apa gitu di dalam satu jemaat lokal. Akhirnya dan orang yang bagaimana yang ditabiskan jadi penatua, yang bagaimana ditabiskan jadi bishop atau penilik, dan yang bagaimana yang ditabiskan oleh sebagai gembala. Calvin sendiri yang mendirikan gereja Reform dan Presbyterian itu jadi kacau ya, jadi kacau akan hal ini. Dia tidak mengerti akan masalah ini bahwa penatua, ya penilik dan gembala itu sebenarnya tiga sebutan untuk satu jabatan. Sehingga kacau balau ya. Akhirnya di banyak gereja Presbyterian itu yang saya tahu teman-teman di sana dan Reform yang umurnya tua-tua ditabiskan jadi penatua. Apakah karena dia tua gitu ya? Jadi tidak benar itu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini. Ini penatua di sini. Penatua dari Efesus ya. Rupanya di Efesus sudah berdiri ini jemaatnya. Nah, katanya para penatua mungkin beberapa orang jemaat dan adalah satu hal yang sangat alkitabiah dan merupakan hal yang dimulai oleh para rasul, tidak mendirikan mega church ya, tidak mendirikan gereja besar ya, tetapi mendirikan banyak jemaat. Bahkan di satu kota mereka mendirikan beberapa jemaat, jemaat yang di rumahnya ini, jemaat yang di rumahnya itu ya, jadi ada banyak jemaat. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maunya Tuhan memang begitu, supaya di dalam satu kota ada banyak jemaat. Bukan jemaat yang besar jumlahnya, bukan jemaat yang rame gitu, bukan. Tapi ada banyak jemaat. Nah, masuk akal sekali bukan kalau misalnya kita mau pasang lilin di rumah kita. Masakan kita kumpulkan itu, bikin satu lilin yang besar yang ya diameternya katakanlah 20 cm gitu ya toh. Bukannya lilin yang kecil kemudian dibagi di dapur ada, di kamar mandi ada, di kamar tidur, di ruang tamu semuanya. Ya kita kan tidak sebodoh itu ya, satu lilin besar lalu ditaruh di ruang tamu saja gitu. Nah, kalau di dapur gelap bagaimana? Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya, adalah keinginan manusia, keegoisan manusia dan kesombongan manusia lah yang ingin mendirikan mega church, mendirikan gereja yang besar. Sebenarnya ini bukan melayani Tuhan, tetapi dia bikin monumen untuk dirinya sendiri gitu, supaya dikenang bahwa ini gereja yang gedungnya besar ini adalah didirikan oleh si Anu gitu. Wah, ini jadi dia bikin monumen untuk dirinya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak manusia, itu ekspresi dari keegoisan manusia ya. Dan dari kesombongan manusia. Nah, maunya Tuhan gereja itu banyak ya, tidak usah terlalu besar. Dan saya juga katakan bahwa jangan terlalu kecil ya, tentu kita menuju ke arah idealnya itu apa? Idealnya jumlah orangnya cukup ya, cukup untuk apa? Untuk action keluar, menginjil keluar, dan juga bisa ada persembahan yang bisa menghidupi gembala di situ dan membiayai operasi ya, untuk bayar listrik lah, segala macam lah, biaya gedung lah. Nah, jumlah yang cukup untuk mengcover semua itu sudah bagus gitu ya. Itu sudah bagus. Nah, tetapi hati manusia selalu ingin mendirikan mega church ya. Supaya apa? Wah, unit gerejanya besar. Dan ini bahkan sampai menyebabkan orang Kristen berpikir ya, karena arah yang demikian inilah yang dihembuskan oleh para pengkhotbah, sebagian pengkhotbah, sehingga orang Kristen menjadi berpikiran bahwa oh, kalau gerejanya kecil itu tidak diberkati Tuhan gitu. Ah, gerejanya mesti besar gitu. Ah, ini ada Tuhan di dalamnya. Yang kecil tuh enggak ada Tuhan. Untung Tuhan Yesus ada berkata bahwa 2-3 orang berkumpul, aku di tengah-tengah di situ. 2-3 orang berkumpul, itu tubuhnya, itu tubuh Tuhan Yesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, cobalah kita masing-masing periksa hati. Cobalah Anda menjadi orang Kristen yang penuh pengertian, jadi orang Kristen yang kritis gitu. Nah, mengamati segala hal, menilai segala sesuatu dengan baik. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Kita lihat katanya penatuanya sampai di sana di Efesus ya, toh, sejumlah penatua, dan Paulus mulai berbicara. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini ya. Nah, wilayah di situ disebut Asia ya, yaitu Efesus ya, dan beberapa kota di situ ya. Itu di yang menerima surat Yohanes, kitab Wahyu itu ya, yaitu ada Philadelphia, segala macam itu di wilayah Asia. Nah, katanya sejak hari pertama aku tiba di Asia ini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan ya, Paulus melayani Tuhan. Nah, kita pun harus melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Nah, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata katanya, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ya, tantangan Paulus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi mau membunuh dia terus ya. Sekalipun mereka menyebut dirinya orang yang bertakwa kepada Allah ya, orang yang menyembah kepada Allahnya Abraham ya. Tetapi mereka mau bunuh orang terus ya. Mereka ini adalah ya orang yang selalu memakai kekerasan. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus sudah terang-terangan sudah berkata kepada mereka bahwa sebenarnya bapak kalian ini bukan Abraham ya, tapi bapak kalian ini iblis katanya ya. Karena Abraham tidak melakukan apa yang kalian sekarang sedang lakukan ini. Dan kalian bukan mengikuti contoh Abraham. Kalian mengikuti contoh iblis bapakmu katanya. Nah, mendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, siapapun yang melakukan kekerasan untuk membela kepercayaannya, imannya itu ya, itu tidak benar ya. Itu bisa masuk kategori Tuhan Yesus itu. Jadi sesungguhnya katanya, demikian sungguh pun demikian ya. Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Nah, sekalipun aku terancam untuk memberitakan Injil kepada kamu, tapi aku tidak melalaikannya, aku tidak mencari alasan lalu tidak pergi memberitakan Injil karena merasa terancam gitu. Nah, semua aku beritakan katanya dan kuajarkan kepada kamu. Nah, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Nah, perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu ini menandakan memang ada banyak perkumpulan di rumah-rumah. Jadi Paulus ini mendirikan jemaat ini sistem PA. Dia pakai sistem PA ya. Jadi di kota Efesus berdiri banyak jemaat ya, banyak jemaat di rumah ini satu, di rumah sana satu, dan kemudian jemaatnya berkembang sehingga satu kota menjadi banyak gereja gitu. Nah, begitulah yang seharusnya. Oh, untung Paulus bukan bukan model pendeta zaman sekarang ini ya. Kalau model pendeta zaman sekarang ini, maka dikumpulkan jadi satu gitu, lalu bikinlah satu gereja yang besar gitu ya. Bikinlah satu gereja yang besar, monumen untuk dirinya. Ya, kalau begitu hancur juga ya. Nah, Tuhan tidak senang itu yang demikian ini. Itu untuk ekspresi kesombongan sebenarnya. Nah, di sini katanya begini ya. Dan kita lihat ini, perkumpulan-perkumpulan rumah kamu, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, siapa saja ya, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, ini Injil yang Paulus beritakan, dia tetap konsisten. Tetapi sekarang sebagai ya tawanan roh, oh, bayangkan tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Jadi Paulus sebagai tawanan roh katanya. Jadi dia ini ya, dia pergi ke sana kemari, itu Roh Kudus yang mau dia pergi ke sana kemari. Jadi dia tawanan Roh Kudus ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya. Jadi seluruh hidup Rasul Paulus dikendalikan oleh Roh Kudus. Dia menyebut dirinya sebagai tawanan roh katanya. Jadi katanya dia pergi sekarang ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku ya di situ. Jadi dia tidak tahu mengapa Roh Kudus mau sekali dia pergi ke Yerusalem gitu, sehingga Roh Kudus mengendalikan dia pergi ke Yerusalem. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di situ, dia belum tahu ya. Nah, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, rupanya dia tidak dikasih tahu itu secara jangka panjang. Roh Kudus hanya bilang sampai di sini Tuhan memimpin ya, sampai di sini berhenti mengajar, kemudian Roh Kudus suruh dia berangkat lagi gitu, yang dinyatakannya dari kota ke kota. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini ada pendeta yang mosok juga katanya di Roh Kudus ngomong sama dia, jangan ya, itu pasti sesat yang kalau begitu. Mengapa? Karena nomor satu ini Rasul Paulus ya. Nomor dua ya, sekarang pewahyuan sudah berhenti. Sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 pewahyuan sudah berhenti. Sekarang orang bilang kalau gitu Roh Kudus tidak bekerja lagi loh, Pak Suwento membatasi Roh Kudus. Wah, enak aja. Masa saya bisa membatasi Roh Kudus ya. Roh Kudus bekerja sekarang. Roh Kudus bekerja berbeda dengan Roh Kudus bekerja sebelum Alkitab selesai. Sebelum Alkitab selesai, Roh Kudus bekerja ya, mewahyukan firman Tuhan, membantu menginspirasikan sehingga itu ditulis. Nah, Roh Kuduslah yang menyelesaikan Alkitab ini melalui rasul-rasul. Setelah Alkitab selesai, sekarang Roh Kudus bekerja, yaitu ketika kita memberitakan firman, ketika kita mengajarkan firman. Nah, seperti sekarang saya sedang mengajarkan firman, nah Roh Kudus bekerja di hati semua orang yang mendengar. Roh Kudus mengetuk di situ yang sudah menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam hatinya, dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya untuk membantunya memahami kebenaran firman Tuhan yang dijelaskan ini. Nah, begitulah Roh Kudus bekerja. Ingat, Roh Kudus tidak menambahi wahyu lagi karena sudah cukup gitu. Kalau tambahi lagi jadi kacau gitu. Berarti yang ada di tangan kita ini belum yang sempurna. Berarti yang di dalam tangan kita ini belum yang definit gitu, belum yang pasti. Nah, pendengar, hati-hati ya toh. Nah, kemudian katanya di sini katanya, nah akhirnya katanya, tetapi aku tidak menghiraukan ya. Katanya apa? Roh Kudus menyatakan dari kota ke kota bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Waduh, penjara dan sengsara menunggu Rasul Paulus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Oh, sungguh ya mulia sekali ya motivasi hidup Rasul Paulus ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita jadikan dia sebagai idol hidup kita ya, sebagai ini apa, model hidup kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini dunia ini sekarang ini memang penyembah idol ini ya. Idol itu penyembah apa, berhala ini ya. Nah, karena ada banyak ini pemilihan apa Indonesia Idol katanya, ah nggak ada, saya nggak mau jadikan dia idol itu ya. Nah, saya mau sembah Tuhan Yesus saja, dan Paulus boleh jadi teladan hidup kita juga. Dan sekarang aku tahu katanya bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Oh ya, terakhir kali ya, kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah tidak akan melihat mukanya lagi. Wah, mendengar begitu mereka pasti sedihnya bukan main ya. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih ya, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa ya. Jadi tidak aku bersih, tidak bersalah kepada terhadap siapapun yang akan binasa. Kalau ada orang sampai akan binasa, kalau ada orang sampai menentang kebenaran, kalau ada orang, saudara, Anda mendengarkan radio ini, saya mengulangi apa yang Rasul Paulus ngomong, kalau Anda akan binasa, berarti Anda tidak mau menerima kebenaran. Jadi Rasul Paul bilang, aku tidak bersalah lagi, ya, karena aku telah berusaha, katanya, terhadap mereka yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Karena itu jangan jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Nah, lihat, tadinya di atas mereka disebut penatua, sekarang disebut penilik. Kamulah yang menjadi penilik dan untuk menggembalakan. Nah, jadi gembala, jadi bishop, ya, pastor, and elder, ya, jadi itu semuanya tiga jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi ini tiga jabatan ini untuk tiga sebutan ini sebenarnya satu, yaitu jadi mereka ini, nah, ditetapkan oleh Allah katanya untuk menjadi penatua, penilik, dan gembala. Kita lihat mereka. Dan ini ada banyak jemaat di kota Efesus, ya. Karena perkumpulan-perkumpulan di rumah-rumah kamu, katanya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, katanya. Nah, akan datang, katanya. Ya, serigala-serigala ganas, ya. Akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan ini. Dia akan mengobrak-abrik. Dia akan membawa pengajaran yang aneh-aneh. Yang pakai jimat lah, segala macam lah, gitu ya. Nah, itu akan menghancurkan mereka. Jadi bahkan katanya, ini yang lebih bahaya nih ayat 30. Ya, dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, ya, yang dengan ajaran palsu. Nah, perhatikan ajaran palsu, ya. Ajaran palsu dapat nubuatan entah dari mana gitu. Mereka berusaha menarik murid-murid, ya, dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Oh ya, ini bahaya sekali. Yang dari luar ya bahaya, tapi yang lebih bahaya adalah yang dari dalam. Nah, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah katanya bahwa aku 3 tahun lamanya, rupanya 3 tahun di pasal 19 dikatakan sudah 2 tahun, ya, berarti tambah 1 tahun lagi kan. Nah, 3 tahun lamanya katanya. Tiga tahun lamanya, siang dan malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata, ya, memberi nasihat, membimbing mereka. Dan sekarang, ya, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, ya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jemaat Efesus akhirnya menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran yang sangat kuat, ya. Dan dia menjadi gereja di akhir abad pertama yang sangat kuat. Nah, pertama-tama Injil diberitakan dari Yerusalem. Tetapi gereja di Yerusalem sangat sukuisme, Yudaisme. Akhirnya menjadi gereja Ebionit, ya, karena mencampurkan antara kekristenan dengan Yudaisme. Nah, kemudian Tuhan geser kaki diannya di Antioquia. Nah, dari Antioquia lah Injil diberitakan. Paulus, Barnabas pergi beritakan Injil dan Silas semuanya. Jadi Antioquia menjadi pusat pemberitaan Injil. Dan ingat, ya, kemudian Antioquia juga berubah dan di akhir abad pertama Efesuslah menjadi kota di mana pusat Injil. Efesus, di Efesus ada sekolah teologi di situ dan dia menjadi pusat Injil. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mengapa? Karena orang di sana itu mereka percaya Tuhan bukan andalkan emosi tetapi dengan pengertian. Rasul Paulus mengajar pada mereka di situ dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini karena emas, perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ya, dia hamba Tuhan yang tulus. Jangan lihat barang orang jadi kepingin, gitu. Lihat barang antik di rumah orang jadi kepingin dan lain sebagainya, gitu. Ah, nggak baik, gitu, ya. Ya, kita hidup sederhana. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Oh, Paulus telah bekerja dengan rajin. Rupanya dia tidak ini apa. Ini harapkan ini sponsor saja gitu ya. Dia rupanya dia sungguh-sungguh bekerja, bekerja untuk melayani. Dua-duanya dia cari uang untuk melayani. Hari ini banyak hamba Tuhan juga alasannya cari dana, bikin tenda, tapi bukan untuk pakai untuk pelayanan ya, pakai untuk hal-hal yang lain ya. Nah, karena kamu sendiri tahu katanya. Nah, dalam segala sesuatu telah ku berikan contoh kepada kamu. Wah, sebuah teladan hidup yang sangat-sangat ini sangat berarti ya. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah menyatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oh, Tuhan Yesus mengajar akan sesuatu yang sangat indah diingat baik oleh Paulus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus ya, ini apa slogan ini harus dikumandangkan terus di antara orang Kristen, supaya orang Kristen itu kalau tetap ya, kalau mempunyai sesuatu untuk memberikan kepada orang mestinya bahagia ya. Anda lebih bahagia jadi yang minta apa jadi yang kasih gitu ya? Ya toh, kita lebih bahagia jadi yang kasih, masa jadi yang minta gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Nah, sesudah mengucapkan kata-kata itu katanya, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua ya. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu. Waduh, menangis mereka tersedu-sedu dan sambil memeluk Paulus ya, mereka memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia, berulang-ulang mencium dia. Wah, satu persatu mencium dia. Ya, luar biasa ya. Mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena Ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, sebuah perpisahan yang sungguh menyedihkan. Dan saya ingin katakan begini kepada pendengar, siapapun yang sungguh mengasihi Tuhan, siapapun yang menyambut firman Tuhan, siapapun yang sungguh-sungguh ya firman Tuhan bertumbuh di dalam hatinya, dia bukan hanya mengasihi Tuhan, dia pasti akan mengasihi hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Nah, inilah ekspresi dari orang-orang di Efesus itu. Di Efesus, jemaat Efesus yang dipanggil ke Miletus itu ya, penatuanya. Karena apa? Karena mengasihi orang yang sudah memberitakan Injil kepada kita. Ini yang nyata di depan kita. Oke, Injil itu, Injil Tuhan Yesus Kristus gratis. Tetapi kalau tidak ada orang yang rela mempersembahkan hidupnya untuk diantarkan kepada kita, maka kita tidak akan mendengar Injil itu. Oleh sebab itu, jikalau siapapun juga yang menyambut Injil, siapapun juga yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengasihi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang berani menyampaikan firman Tuhan dengan tidak ada gentar, tak takut dan tak gentar. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengasihi dia. Jadi pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, Paulus disayang sama orang di Efesus. Mereka menciumnya ulang-ulang karena tahu tidak akan melihat dia lagi. Demikian Paulus sudah katakan kepada mereka. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, pembahasan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kami telah menelusuri perjalanan Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil. Tuhan, kiranya kami bisa menarik pelajaran dari perjalanan ini dan kami pun menjadi giat, dan kami tahu ya, dari apa yang terjadi itu ada banyak pelajaran yang dapat kami pelajari, yang dapat kami simak. Pimpinlah hidup kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.